warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah arsyadana bil ilmi wal iman. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan bersama lagi dalam renungan tafsir Al-Quran Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam paket penyejuk hati. Para pendengar yang berbahagia, pada pertemuan ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Para pendengar, ayat ini menunjukkan betapa bahwa kekafiran itu adalah sesuatu yang keluar dari manhaj atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kafir ini sendiri bermakna menutup, satara. Artinya apa? Ketika seseorang beriman kepada Allah, maka dia telah membukakan dirinya untuk menerima rahmat demi rahmat, pahala demi pahala yang terkumpul untuknya, mulai dari baligh sampai akhir hayatnya, dan setelah itu dari amal-amal soleh dan jariah yang telah ia kerjakan semasa hidupnya terus mengalir. Adapun kata-kata kafara, yaitu orang-orang yang tidak percaya dan beriman kepada Allah, tertutup seluruh pintu rahmat untuknya. Dia tidak mendapatkan keridhaan dari Allah, doa dari malaikat, amal ibadahnya tidak diterima, doa orang anak-anaknya atau amal-amal yang telah dikerjakannya tidak akan berjalan dan sampai ketika dia telah wafat. Atau terbalik pemahamannya dari orang-orang yang beriman tadi. Nah, di sini di dalam ayat ini dengan tegas Allah mengatakan, yang tujuan ayat ini untuk Nabi Muhammad awalnya, untuk kita setelah itu. Kira-kira wahai Nabi, terhadap orang-orang kafir itu, sama ada kamu beri peringatan atau tidak, percuma saja mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah, tidak beriman kepada engkau. Nah, di sini Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dengan tegas mengatakan yang dimaksud oleh ayat ini sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin kufar, pemimpin-pemimpin orang kafir. Artinya apa? Bagi mereka ayat ini adalah merupakan jaminan tidak akan diterimanya kebaikan, tidak akan mereka terima Islam. Kenapa? Allah telah mengatakan sama ada kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Sebab ketika mereka mendengar dan mengetahui Islam itu benar, mereka ketakutan. Kalau mereka terima Islam sebagai agama, sebagai anutan, sebab mereka tidak ingin kehilangan harga diri, pamor, kepemimpinan, tidak ingin kehilangan power terhadap pengikut-pengikut mereka. Jadi kalau kita pahami, bagi mereka yang di level grassroots, level pengikut, itu perlu juga adanya dakwah kepada mereka. Sebab dakwah inilah yang terkadang membuat mereka menjadi sadar. Karena Islam itu ketika didakwahkan oleh Rasulullah dalam sejarahnya cepat diterima oleh karangan kalangan akar rumput, artinya orang-orang masyarakat awam biasa. Namun seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya Abu Sufyan, mereka lambat menerima Islam, bahkan tidak menerima sama sekali. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan wibawa, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan jabatan dan harta. Nah, adapun orang-orang awam di bawah mereka ternyata lebih banyak yang beriman kepada Rasulullah. Nah, maka ayat ini dengan jelas ini peruntukan awal dasarnya adalah untuk para pemimpin-pemimpin kufar yang oleh Allah ya ditegaskan kepada Nabi, kalau kepada mereka tak usah repot-repot lah. Artinya apa? Berkeras pun kamu untuk mendakwah mereka, namun hati mereka tak terbuka, ya sama saja kamu beri peringatan atau tidak, ini tidak ada manfaatnya bagi mereka-mereka yang seperti itu. Nah, menarik kita melihat bahwasanya anzartahum, engkau beri peringatan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu punya tugas nazir di samping bashir. Bashirun wa nadhira, memberi kabar yang gembira atau hal-hal yang baik. Nazir memberi ancaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini dengan tegas peringatan demi peringatan telah diberikan oleh Rasulullah kepada pemimpin-pemimpin kufar. Kepada mereka-mereka anak buahnya juga telah diberi peringatan. Agar apa? Agar tidak ada lagi nanti helah atau mencari alasan tentang tidak sampainya dakwah kepada mereka, tidak tahunya mereka tentang Islam. Ya, padahal inzar, peringatan telah diberi oleh Rasulullah dan juga ulama-ulama setelah mereka. Di sini sedikit saya bertanya Pak Ustaz. Iya. Pemimpin kafir Quraisy itu sangat ketakutan. Kalau dia masuk Islam, takut wibawanya hilang. Iya. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya bahwa masuk Islam itu membuat orang bahagia, kok takut pula dia hilang wibawanya kalau masuk Islam? Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz ini? Ya, sebenarnya inilah ketakutan yang saya pikir ketakutan yang diakibatkan oleh kurang mengertinya pemimpin-pemimpin tersebut tentang karakter Islam. Mereka mengira keberadaan Nabi Muhammad ini adalah merupakan sosok raja yang akan menggugat hak-hak mereka. Padahal Rasul pernah mengatakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam iza faqahu. Ya, pemimpin pada masa jahiliyah juga akan menjadi pemimpin pada masa Islam bila mereka faqahu, faqih, mengerti, mendalami. Kita lihat saja contoh kasusnya Umar bin Khattab, juga terkenal pada masa jahiliyah, pendapatnya, ucapannya didengar. Begitu dia masuk Islam, bukan menjadi orang bawahan Nabi Muhammad, bukan menjadi orang lecehan, enggak. Dia malah menjadi pemimpin yang sebagaimana yang dikatakan pada pertemuan yang lalu, seandainya aku boleh mengangkat menjadi nabi seseorang, Umar lah yang lebih berhak. Artinya apa? Kepintaran Umar, kecerdasannya telah mengangkat dirinya menjadi pemimpin di kalangan umat Islam, khalifah yang kedua. Jadi ketakutan itu sebenarnya ketakutan yang tak ada alasan yang paling mendasar begitu. Hanya ketakutan sementara mengada-ngada. Iya, mengada-ngada saya pikir. Iya. Cerita tentang takut menakuti ini Pak Ustadz. Ya. Di sini disebut inzar, memberi rasa takut. Dan itu bahasa lain dari teror Pak Ustadz. Iya. Nah, sedangkan kita ketahui Islam itu menginginkan bahagia. Allahnya adalah Maha Kasih. Kok ada kata-kata inzar menakut-nakuti ini Pak Ustadz? Bagaimana iya. Menurut Pak Ustadz dengan Islam dan teror ini Pak Ustadz? Begini ya, inzar ini dalam sebuah tatanan budaya atau tatanan kehidupan perlu. Misalnya seseorang akan berada di pinggir laut, perlu ada inzar, perlu ada peringatan, warning di situ. Anda jangan berada 100 meter dari bibir laut misalnya, karena berbahaya nanti dimakan oleh ombak. Jadi siapa saja dan di mana saja ada peringatan-peringatan. Justru perlunya rambu-rambu jalan itu perlu ada peringatan. Ada tentang Islam dan peringatan, berarti bukan Islam ketika memperingati seseorang Islam benci kepadanya, masalah malah sayang. Ketika Islam mengingatkan, dia ingin orang tersebut tetap berada dalam Islam, tidak melenceng. Jadi di dalam memberi peringatan ini juga Islam sangat kooperatif tentang tabiat manusia, karakternya, sehingga peringatan itu sendiri sesuai dengan kondisi mereka, tidak mengada-ngada atau di luar dari jangkauan kesanggupan mereka. Iya, jadi peringatan itu sendiri merupakan wujud dari kasih Tuhan, Pak Ustaz. Iya, jelas, wujud dari kasih Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan peringatan itu sendiri adalah satu cara untuk mencapai kebahagiaan. Betul, iya, itu, perlu ada peringatan. Iya, mungkin bisa juga saya mencoba, Ustaz, untuk menambahi kajian kita ini dalam bentuk pertanyaan, Ustaz. Ya, saya ketika membaca ayat ini selalu saya berpikir, mungkin pemikiran saya ini juga terdapat di banyak kalangan, khususnya di para pendengar RRI yang budiman ini, Ustaz. Mengapa Allah Subhanahu wa taala, kan seakan-akan Allah tahunya di sini orang itu diberikan peringatan atau tak diberikan peringatan, tak beriman dia. Jadi apa fungsi dakwah itu sendiri, Ustaz? Jadi fungsi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu atau nabi-nabi sebelumnya itu apa sebenarnya? Kalau sebenarnya Allah sebenarnya sudah memberikan tahunya dia di situ tak beriman orang itu. Nah, kalau kita di sini Allah sangat cerdas ya, menginginkan kita supaya cerdas juga. Artinya, ketika dakwah itu sudah sampai, berarti ada berapa level manusia yang akan dihadapi oleh gerakan dakwah ini. Maka bagi mereka-mereka yang awam, berhati-hatilah Anda. Ketika Anda tidak menerima petunjuk ini, berarti Anda akan masuk level pemimpin yang akan dicap oleh Allah, hatinya tidak akan dibukakan. Artinya petunjuk sama ada diperingati atau tidak, sama-sama tidak beriman. Jadi di sini dakwah itu sangat perlu, supaya apa? Orang yang beriman, orang yang beriman ala bayyinah, benar-benar yakin bahwasanya keimanan itulah suatu keniscayaan. Kalau orang-orang yang tidak beriman, dia pun tahu bahwasanya dia berada dalam kesesatan. Jadi tidak ada klaim dia nanti misalnya di akhirat, ya Tuhan saya tidak tahu karena saya tidak ada dakwah. Ya Tuhan saya tidak mengerti karena tidak ada penyampaian kepada saya. Tidak ada klaim lagi seperti itu. Sehingga dakwah ini sangat perlu, supaya bagi kita yang walaupun tidak dalam kasus ayat ini, kita mengerti karakter manusia itu ada seperti ini. Kadang-kadang begini, Ustaz, di masyarakat ini ada juga yang kita kenal dengan istilah jogal, kan gitu, Ustaz? Iya. Sudah diberikan peringatan namun juga tak mau. Apakah ini bisa disamakan dengan orang-orang kufar Quraisy ini, Ustaz? Iya. Artinya begini, sudah dibilang salatlah salat, tapi tak mau juga salat. Bahkan dimain-mainkan, salat itu kan yang keduanya itu, katanya gitu. Artinya setelah syahadat begitu. Maksudnya iya. Bagaimana, Ustaz, sebenarnya? Jadi saya memandang kejogalan manusia yang seperti itu dalam tanda kutip, itu bandelnya dianya itu, bukan tidak beriman. Artinya mungkin karena pemahamannya tentang sholat itu salah, atau mungkin dia memandang sholat itu bagi nenek-nenek dan atuk-atuk saja. Itu yang disebut dengan pemahaman yang salah. Mungkin dia disebut jogal. Kalau sudah masuk dalam artian yang ayat ini, mungkin ya tidak sampai seperti ayat inilah, karena ini berkaitan dengan bentuk kekafiran yang mutlak, begitu ya. Ya, Ustaz Hanafi. Ya. Apa pun tadi mau saya tanyakan, jadi lupa saya jadinya. Saya sedikit mau tanya kalau begitu. Di sini saya bisa menambahkan nih, Pak Ustaz. Ya. Kalaulah kita memahami sisi balik dari ayat ini, saya mungkin bisa menambahkan bahwa memang wujud kaum kafir di muka bumi ini diakui eksistensinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin umat Islam ini memaksa semua makhluk itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditegaskan Allah, walau sya'a la ja'alakum, walau sya'a Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menginginkan di muka bumi ini bisa saja Islam terwujud, tapi itu tidak. Bagaimana Ustaz melihat fenomena pemaksaan akidah kepada orang lain atas dasar supaya orang menjadi sama rasa dan sama rata? Ya, ini kalau kita melihat ya, Islam dan Rasulullah sendiri dalam etika dakwahnya sangat santun sekali. Ketika dia berdakwah, tidak lantas memaksakan harus diterima oleh orang-orang yang mendengar dakwahnya itu. Namun di dalam hal ini kita melihat Rasulullah sendiri mengikat orang-orang yang sudah masuk ke dalam dakwahnya itu dengan kewajiban-kewajiban, sehingga dia merasakan manisnya iman yang telah dia peluk, yang telah diyakini. Nah, mengenai adanya berbagai kepercayaan penganut-penganut yang ada, ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Dan Islam menghormati mereka secara hak dasar untuk beragama, hak dasar untuk hidup, dan hak dasar untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya, seperti yang dicakup dalam piagam hak asasi manusia di PBB. Jadi dalam Islam sangat setara sekali ini, bahwasanya secara duniawi kita bersama. Artinya kita hidup bersama di dunia, di Indonesia, kita menjaga kerukunan, kita jaga dengan baik. Agar apa? Agar masing-masing keyakinan, masing-masing agama bisa berjalan dengan baik. Nah, yang tidak kita inginkan ini adalah semacam pemaksaan dari satu aliran agama kepada agama yang lain yang sudah beragama. Jadi yang tidak kita inginkan itu terjadinya pemaksaan agama kepada orang yang sudah beragama. Tapi kalau dia mendakwa kepada orang yang tidak beragama, ya silakan saja, tidak ada masalah, karena ya, itulah merupakan ingin mempertajam pertanyaan ini. Jadi bagaimana dengan pemahaman ayat Al-Quran la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan terhadap agama. Iya. Maksud agama di sini yang mana, Ustaz, sebenarnya? Apakah orang yang kafir kemudian diajari Islam, didakwahkan dengan ajaran Islam kemudian masuk Islam, atau yang bagaimana sebenarnya? Nah, yang dimaksud oleh ayat ini la ikraha fiddin itu adalah orang-orang yang awalnya kafir masuk Islam, tidak dipaksa. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, kan sudah jelas. Sudah jelas mana yang ghayyun, mana yang sesat, mana yang petunjuk. Artinya di depan matanya sudah tergambar itu semua, maka tidak perlu dipaksa. Nah, Allah juga tidak ingin orang masuk Islam dengan keterpaksaan. Yang dimaksud oleh setelah ayat ini berlangsung, artinya setelah orang beriman, maka haruslah dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nah, maka saya tengah tidak setuju kalau ada sebagian kalangan awam begitu disuruh sholat, kan begini, la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Iya, ketika Anda mau masuk Islam. Tapi ketika sudah dalam Islam, ketika Anda tidak sholat, ada hukuman yang menanti. Ada sanksi yang harus dikenakan kepada orang yang sudah memakai atribut Islam dalam kehidupannya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, maka dalam diskusi yang hangat ini dapat kita simpulkan bahwasanya kekafiran itu adalah suatu fenomena, dan kapan saja dan di mana saja pasti terjadi. Makna kafara itu sendiri adalah menutup. Jadi ketika dia tidak beriman kepada Allah, maka tertutup rahmat, tertutup pahala, tertutup kebaikan untuk dia. Yang ketiga, bahwasanya peringatan atau disebut dengan dakwah adalah merupakan satu kemestian agar setiap orang memahami mana yang benar, mana yang salah. Habis itu baru mereka sendiri mau mengikut atau tidak, baru kelak ayat yang la ikraha fiddin berlaku untuk mereka. Jadi inilah saja yang dapat disampaikan dalam dialog pada kesempatan ini. Insyaallah akan dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.